Mitra Bisnis, berdasarkan data Lembaga Survei International Global Financial Integrity, Indonesia menduduki peringkat ke-9 daftar negara berkembang terkorup dengan kebocoran 109 miliar dolar Amerika sepanjang 10 tahun terakhir. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas. Pak Firdaus, apa komentar Anda soal ini? Nah, memang kalau dilihat dia sebagai sebuah survei, kan ini berangkatnya dari survei ya, mereka juga melihat dari, saya tidak tahu apakah juga melihat dari laporan dari institusi keuangan atau tidak, begitu. Ini kan menjadi gambaran bahwa kita masih rentan praktek korupsi, gitu ya, entah itu money laundering atau terkait dengan keuangan publik, begitu. Satu, itu catatannya bahwa kita di peringkat 10 ya, di dunia ya. Kemudian yang kedua kan memang ini juga jadi catatan untuk aparat penegak hukum. Artinya, satu, bahwa penegakan hukum kita kan juga harus lebih canggih ya. Kita tidak hanya dalam konteks misalnya dugaan suap atau gratifikasi atau tertangkap tangan misalnya, tetapi juga harus bergerak kepada misalnya model korupsi atau fraud misalnya dalam konteks permainan institusi keuangan gitu ya. Entah itu bermodus cuci uang atau melakukan transaksi afiliasi dan segala macam. Gitu. Itu sih catatan awal saya gitu terkait misalnya survei yang disampaikan kemarin. Lalu bagaimana cara mengurangi penyebaran korupsi yang semakin akut ini Pak? Ya pertama kan satu dari sisi kelembagaan kita sudah cukup banyak kelembagaan ya. Ada misalnya ada KPK, ada PPATK, gitu, ada Dirjen Pajak dan segala macam. Nah memang satu catatannya bagaimana misalnya penegak aturan hukum yang ada, money laundering atau pidana misalnya yang lain, bisa pidana kehutanan, pidana perbankan, atau pajak segala macam ya. Gitu. Intinya mengoptimalkan regulasi atau kerangka peraturan yang sudah ada. Kemudian yang kedua kan kalau kita lihat, kita acap kali melihat misalnya dalam sebuah kasus korupsi, aparat yang lain itu kan lebih dalam posisi pasif misalnya. Entah itu misalnya di KPK, PPATK itu lebih banyak bekerja setelah diminta gitu ya. Begitu juga misalnya DGP juga tidak banyak terlibat. Nah kita ingin misalnya, bagaimana institusi kelembagaan yang terkait dengan keuangan negara atau misalnya dalam konteks penyimpangan keuangan gitu ya, itu menjalin kerjasama yang lebih efektif lagi. Gitu. Artinya tanpa perlu diminta, tanpa berangkat dari sebuah kasus, seharusnya sudah terjadi entah itu pertukaran data, pertukaran informasi, atau menangani kasus secara bersama-sama. Gitu. Karena kan kalau kita bicara instrumennya kan banyak. Bisa menggunakan pidana perpajakan, bisa menggunakan undang-undang money laundering, atau yang sangat klasik misalnya undang-undang tipikor gitu. Tetapi yang kita harapkan misalnya ada semacam optimasi, sehingga kalau kita bicara misalnya masih banyak celah atau kebocoran yang dimanfaatkan untuk melakukan praktek tindak pidana korupsi atau gitu atau pencucian uang, itu bisa ditutup dengan baik. Boleh dijelaskan lebih konkret Pak, optimasi seperti apa yang seharusnya dilakukan? Ya pertama ya caranya kan satu artinya harus ada kesepahaman dan kerjasama ya. Itu artinya dari sisi kelembagaan kan sama-sama berada dalam perangkat aparatur negara atau aparatur pemerintahan begitu. Nah kemudian yang kedua kan harus ada juga semacam stimulus. Nah saya pikir kan stimulus atau dorongan ini kan juga berangkat dari misalnya, terutama dari sisi pemerintah misalnya. Nah RPTK kan misalnya koordinasi atau kerjasama, terutama misalnya untuk PPATK ataupun juga pajak ya. Karena kan kalau kita bicara modus-modusnya agak klasik dan susah tercium itu kan terkait dengan perpajakan atau money laundering. Nah kemudian kan bekerjasama dengan aparat penegak hukum, entah itu KPK, kepolisian, atau kejaksaan. Nah kemudian yang kedua kan memang dalam sisi transparansinya, gitu. Kita juga ingin misalnya tahu misalnya perkembangan kasus apa aja sih gitu ya, atau misalnya terkait dengan persoalan perpajakan atau dugaan kejahatan korupsi transaksional begitu ya gitu. Nah mau tidak mau kan dalam konteks ini kan yang kita harapkan kan peran dan support publik gitu ya. Nah salah satu cara untuk mendorong agar terjadi peran atau support publik ya mereka harus lebih transparan, lebih akuntabel gitu sehingga publik juga bisa mendorong agar misalnya penanganan kasusnya atau perbaikan optimalisasi dalam sisi pengawasan itu juga bisa berjalan. Demikian Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas. Saya Wendy Lim.